Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih kitab sabar. Sekarang masuk hadis ke-45 dan insyaallah akan bersambung hadis 46. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Sarah An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu الذي يملك نفسه عند الغضب إذ متفق عليه. Berkata Rasulullah dalam hadis ini, ليس الشديد بالسرعة, bukanlah yang namanya kuat itu kuat dalam arti apa yang mampu. Sur'ah itu gulat yang kuat dalam gulatnya, yang mampu membanting atau melempar, mengalahkan seseorang. Bukan itu yang namanya kuat. Innama syadidu, sesungguhnya yang namanya kuat hakiki, alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat adalah orang yang mampu menjaga dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Mampu menjaga dirinya agar tidak marah, itulah yang disebut orang kuat. Lalu, Syekh Nawawi menerangkan di bawah, wasura'ah bidhamil sad, sadnya didhamahkan, wal fatar ra'nya difathahkan. Aslau indal arab min sura'a, yaitu mempunyai makna sura'a yasra'u, yang mampu membanting manusia banyak. Yasra'an nas katsiran, yang mampu, yang kuat, yang mampu mengalahkan orang, itulah yang dimaksud dengan sura'a. Ada pula yang membacanya kadang bisa dibaca pula dengan rohnya ditomahkan. Ra'ah. Keduanya mempunyai makna mubalaghah bisifat. Sifat yang menunjukkan apa keluar biasaan. Lebih daripada yang biasa. Nah, adanya sifat mubalaghah. Di dalam hadis ini, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, Rasul alaihi salam menerangkan yang namanya qawi, orang yang kuat, kalau definisi di umum adalah orang yang yusfari annah, fayaghlibuhum, orang yang mampu mengalahkan orang lain. Itu seringkali asyadid dimaknakan dengan itu. Tetapi Rasul alaihissalam mengatakan innamasyadidu alladhi yamlik nafsahu indal ghadab, yang namanya syadid, orang yang kuat, adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dalam marah. Yang harusnya marah, dia mampu menguasai dirinya, meredam dirinya untuk tidak marah, untuk tidak emosi. Itulah yang kata Rasul alaihissalam asyadid. Innama asyadidu alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya dalam keadaan marah, itulah yang disebut as-sadi. Adapun dalam hadis kedua dalam malam ini, An Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman, suatu hari saya sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabani. Ketika itu ada dua orang yang sedang saling mencerca, saling mengolok-olok, saling mengumpat. Ahaduhuma qad ahmar wajhahu. Salah satu di antara keduanya mulai marah sampai-sampai wajahnya merah. Wa intatahat audajahu. Dan sampai-sampai urat lehernya menegang. Faqala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melihat keadaan seperti itu, sudah mulai ada yang emosi, sampai mukanya merah, urat lehernya menegang, maka Rasul mengatakan, berkata, ini la'a'allamu kalimatan lauqalaha lazara'anhuma yajid. Sungguh aku tahu suatu kalimat, kalau diucapkan, maka akan hilang kejadian itu tadi. Apa yang terjadi akan hilang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Kalau berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk, maka akan hilanglah apa yang terjadi. Faqalu lahu, maka para sahabat berkata kepada orang yang marah itu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi telah mengatakan ta'awwadz billahi minasyaitan ar-rajim, hendaknya kamu berucap dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Nah, inilah ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, dua hadis yang kita akan bahas di malam ini. Dua-duanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersabar ketika kita dalam keadaan marah. Dua-duanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menahan diri ketika kita marah. Itulah sabar. Itulah sabar. Maka kita lihat Syekh Utsaimin punya pembahasan. Beliau mengatakan hadzani hadisani allazani dzakarahuma al-mu'allif fil ghadab jamratun yalqiha syaitan fi qalbi ibnu Adam. Kata beliau, dua hadis ini yang diucapkan oleh sang penulis, yaitu Imam Nawawi, di dalam masalah marah. Marah adalah jamrah yalqiha syaitan fi qalbi ibnu Adam. Marah itu apa sih? Marah itu hakikatnya adalah jamrah, bara api yang syaitan lemparkan kepada qalbu ibnu Adam, kepada qalbunya ibnu Adam. Jadi marah asalnya adalah syaitan melemparkan jamrah, bara api ke dalam qalbunya ibnu Adam. Kalau itu terjadi, terjadi, apa yang terjadi berikutnya? Fayastashidu ghadban wa yahtami jazadahu fa tantafih awdajahu wa yahmar wajhahu wa yatakallam bi kalamin la ya'qilu ahyanan wa yatasarraf tasarrufan la ya'qilu aidan. Kata Syekh, kalau sampai syaitan mampu melemparkan jamrah, bara api, ke dalam kalbu manusia, maka yang terjadi adalah bertambahnya marah sehingga urat lehernya menjadi membesar mengeras, mukanya menjadi marah, sampai akhirnya dia berkata dengan suatu ucapan yang tidak dia sadari, atau berbuat, bertindak dengan suatu tindakan yang juga dia tidak sadari, tidak paham. Itu kondisi seseorang ketika marah, yang marah asalnya adalah jamrah yalfiha syaitan fi qalbi ibnu Adam. Walihada ja'a rasul ila rasul sallallahu alaihi wasallam faqala usini. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul, dan Rasul tahu orang ini tukang marah, artinya mudah marah, maka apa yang diwasiatkan oleh Rasul? Usini. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, nasihatil aku, maka Rasul mengatakan, la tazor. Jangan kau marah. Karena nasihat yang paling tepat kepada orang ini yang suka marah, maka nasihatnya adalah, la tazor. Jangan engkau marah. Ketika orang ini bertanya kembali, usini ya Rasulullah, nasihatkan aku ya Rasulullah, la tazor. Maka dijawab oleh Rasul, la tazor. Jangan marah. Ketika bertanya kembali, yang ketiga kalinya, maka Rasul pun menjawab, la tazor. Jangan marah. Ini nasihat dari Rasul alaihissalam kepada orang yang punya tipikal mudah marah. Wa bayyana Nabi alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah hadza alladhi dzakara al-mu'allif rahimahu ta'ala anna asy-syadid laisa bis-sur'ah. Di dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa asy-syadid, orang yang kuat, bukan orang yang pandai mengalahkan orang lain dalam arti membanting atau mengangkat lalu melemparkannya, menundukkannya, merobohkannya. Bukan itu. Asy-syadid, orang yang kuat adalah apa? Bukan dalam arti kuat jasadnya, laisal qawi fi sar'a alladhi yuktir asra an-nas wa yatrahu wa yaghlibahu, bukan itu. Ada yuqal indan nas innahu syadid, walaupun definisi syadid kuat di masyarakat yang seperti itu, akan tetapi Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pemahaman kepada kita, laisa syadid huwa syadid yang seperti itu. Asy-syadid hakiki yakul laisa hadha huwa syadid al-hakiki, yang demikian yang mampu mengalahkan, menumbangkan orang dalam arti fisik, bukan itu syadid hakiki, kekuatan yang hakiki bukan itu. Kekuatan hakiki adalah innama syadid alladhi yamlik nafsa indal ghadab. Kekuatan seseorang yang kuat, betul-betul kuat hakiki adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ail al-qawi hakiki huwa alladhi yasra' nafsahu idha sara'atuhu wa ghadaba malakaha tahkum fiha li'an hadhihi yal al-qawi al-hakim. Kekuatan yang hakiki adalah yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Ketika dia marah, dia menguasai dirinya. Inilah yang yang namanya kuat. Sesungguhnya kuat. Kuat dahiliyah ma'nawiyah yataghallab ya insan ala syaitan, karena syaitan huwa allazi yulqi damrah fi qalbika min ajli an tasab. Kuat kekuatan yang dari dalam, kekuatan maknawiyah, yaitu yang mampu, seseorang yang mampu mengalahkan setan, karena setanlah yang melemparkan jamroh bara api kemarahan di dalam kalbumu agar kalian mau marah. Tetapi ketika kalian mampu mengarahkan setan, itulah yang sesungguhnya kuat. Fi hadha al-hadith ala ayyam lika insanu nafsahu indal ghadab. Dalam hadis ini Rasul alaihi salam mengajak kita untuk menguasai nafsunya, emosinya ketika dia dalam keadaan marah. Ketika kita marah, kita harus mampu menguasai diri kita. Jangan kita mengumbar. Wa'ala yastarsil fihi li'anu yandam ta'adaru. Karena kalau kita membiarkannya dan berlanjut, maka akan menyesali kita keadaan itu. Seringkali, ikhwan fillah a'azani Allah wa'ayyakum, seseorang ketika marah justru membiarkannya dan bangga dia bisa marah. Seolah-olah marah itu adalah rojulah, bukti kejantanan kelelahian dia. Justru Rasul alaihissalam yang mengatakan kepada kita bukan itu. Bukan itu yang namanya marah. Tetapi marah adalah ketika setan melemparkan bola api kemarahan di dalam kalbu kita, kita tahan itu. Kita kuasai diri kita. Kita pertimbangkan mana baik dan buruknya. Maka kalau itu ada pada diri Anda, itulah yang namanya Anda punya kekuatan. Kuat. Katsiran ma yaghdhab al-insan fa yutalliq imra'atahu. Wa rubbama takunu hadha at-talqa akhir at-talqi. Banyak terjadi ketika seseorang marah, mungkin di rumahnya dia marah, maka ketika dia marah, marah sama istrinya, langsung main talak. Padahal bisa jadi talak itu adalah talak terakhir. Artinya dia telah mentalak pertama, mentalak kedua, ini talak yang terakhir. Kalau talak terakhir artinya dia tidak bisa kembali rujuk kecuali setelah orang lain menikahinya. Nah, karena emosi dia mentalak lagi. Setelah itu ternyata talak ketiga. Nauzubillah. Setelah itu baru menyesal. Ini banyak terjadi di manusia. Di kalangan apa manusia banyak terjadi dia main talak. Ternyata setelah itu dia menyesali, ya Allah, aku tidak bisa kembali lagi karena sudah mentalak sekali. Apa dasarnya sampai dia mentalak? Marah. Dia tidak mampu menguasai diri. Katsiran ma yaghdhab insan fa yutlifu malahu imma bi harq aw bi taksir. Banyak terjadi juga di kalangan manusia ketika dia marah, apa yang dilakukan? Dia merusak hartanya. Kalau bentuk uang mungkin disobek, atau akarnya. Kalau bentuk barang, itu mungkin bisa dirusaknya, dibanting. Kalau bentuk barang-barang pecah belah, dipecahkannya, walhasil, karena dia marah, dia ingin melampiaskan kemarahan itu dengan merusak barang atau membakar barang yang bahkan Kita sering dengar pula orang kaya ingin melampiaskan kemarahannya, dia beli barang apa langsung dipecahkannya. Sengaja dia beli barang dalam rangka untuk melampiaskan kemarahannya. Dia anggap bahwa itu adalah cara yang baik, dia anggap bahwa itu adalah cara yang hebat menunjukkan kekuatan dia. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis mengajarkan kepada kita, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Katsirun ma yaghdhab ala ibnihi hatta yadribu wa rubbama mata bi wardi. Terjadi pula di kalangan masyarakat, ketika seseorang marah kepada anaknya, apa yang dilakukan? Dia pukuli anak itu. Sampai kadang ada kejadian seorang bapak marah kepada anaknya dan memukuli anak itu sampai matilah anak itu. Wa kadzalika yaqab 'ala zawjatihi masalan fayadribuha darban mubarrihan. Kadang pula seorang suami marah kepada istrinya, apa yang dilakukan? Dia marah memukuli istrinya dengan pukulan yang cukup kuat. Sampai kadang ada yang melukai atau sampai-sampai terjadi patah tulangnya karena pukulan kuat laki-laki kepada wanita. Sebagian wanita menderita patah tulang rahangnya atau patah tangannya, tulang tangannya. Ini dilakukan, ada terjadi di masyarakat. Apa yang menyebabkan seperti itu? Rasa marah yang dia tidak kuasai. Dia melampiaskan kemarahan itu, tidak ditahan. Wa ma asbahu dzalika min asya'il katsirah allati tahaddatsa lil insan waqtal ghadab. Demikian pula ada pikiran-pikiran lain yang serupa itu yang terjadi pada manusia ketika dia marah. Wa li hadza nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadil qadhi baina itsnaini wa huwa ghadban. Oleh karena itu di dalam syariat ketika seorang hakim akan memutusi perkara yang terjadi di antara dua orang yang berselisih, tidak boleh hakim itu dalam keadaan marah. Entah marah dari rumah, misalkan seorang hakim akan memutuskan suatu perkara di antara dua orang berselisih, dia marah dari rumah dan marah sama istrinya, terus dia datang ke mahkamah, dia memutuskan kepada orang dan kata marah. Atau marah dengan yang lain, atau marah dengan salah satu di antara kedua. Walhasil, seorang qadhi ketika akan menetapkan suatu hukum, tidak boleh dalam keadaan dia marah. Li'anna al-ghadab yamna al-qadhi min tasawwur al-mas'alah thumma min tatbi'il hukum asy-syar'i 'alaiha fayahlik fayahkum bainan nasi wa al-haq. Karena kata Syekh, kalau kondisi seorang qadhi itu dalam keadaan marah, dia tidak mampu mempunyai gambaran yang benar di dalam masalah yang sedang dihadapi. Kalau dia tidak punya mampu, kalau dia tidak memiliki tasawur gambaran yang benar dalam hukum apa dalam masalah yang sedang dihadapi, dia pun akan menghukumi dengan cara yang salah. Maka akan rusak. Dia akan menghukumi dalam kondisi tidak benar. Makadzalika dzakara al-mu'allif rahimahu ta'ala ya hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu di Roy Sulaini sabda inda Rasulullah sallam. Setelah selesai hadis yang pertama yaitu hadis tentang innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal qadab, yang namanya syadid, orang kuat bukan orang yang mampu membanting orang lain, tetapi asyadid alladhi yamliku nafsahu indal qadab, yaitu orang yang mampu menahan diri ketika dia dalam keadaan marah. Itu yang namanya orang kuat. Setelah selesai hadis ini, maka Imam Nawawi kepada hadis kedua. Maka sekarang Syekh Muhammad Saleh Utsaimin ingin menerangkan kepada kita tentang hadis yang kedua. Itu hadis seseorang yang marah karena saling cerca mencerca satu dengan yang lainnya. Ketika ada orang satu mencerca dengan yang lainnya di hadapan Rasul, ternyata yang satu dia marah sampai mukanya memerah dan urat lehernya mengeras. Faghadiba anhuma hatta intaqat awtajahu wa ahmar wajhahu. Faqala Nabi, maka ketika itu Nabi berkata, inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhuma yajid. Apa yang kata Rasul ketika melihat keadaan seperti itu? Maka Rasul mengatakan, aku mengetahui suatu kalimat, kalau diucapkan kalimat itu, maka pasti akan sirna, akan hilanglah apa yang terjadi itu, apa yang ada pada diri orang itu. Lau qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kalau orang itu mengatakan a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kata Syekh, a'udhu billah, maknanya bahki atau sama bihi, aku berlindung kepadanya, ala hadihi, ala hadha, ia berlindung dari kondisi seperti itu. Yaitu apa? Kondisi marah, kondisi sampai memerah mukanya. Panakul al-mashru lil-insan idha ghadiba ayyahbisu nafsahu wa'ayyasbir wa'ayyata'awad billahi minasyaitan ar-rajim. Maka saya mengatakan, telah disyariatkan untuk manusia ketika dia marah, tandanya yang pertama dia menahan dirinya, yang kedua hendaknya dia bersabar, yang ketiga yata'awadu billahi minasyaitan ar-rajim, untuk dia mengatakan berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim, yang keempat yata'awadu. Fa'innal wudu yudfi al-qadar. Yang keempat, hendaknya dia berwudu, karena wudu itu akan mematikan api kemarahan. Wa'in kana fa'iman fal-yakud. Yang berikutnya, kalau ketika itu Anda dalam keadaan berdiri, marah, maka upayakanlah untuk duduk. Fa in kana qa'idan falyastajib. Kalau dalam keadaan duduk masih marah, ya berbaringlah. Wa in khafa kharaj min makan alladhi huwa fihi hatta la yanfidh ghadabahu. Kalau dia di dalam, dia takut untuk terlampiaskan kemarahannya itu, maka nasihat Syekh, engkau keluar. Keluar kalau takut, tidak mampu menahan diri, tetap saja emosi masih ada. Maka yang terbaik adalah kalian keluar dari tempat itu, khawatir, tidak mampu menahan diri sampai terlampiaskan kemarahannya itu. Kalau itu terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah bayan dam ba'da zalik, dia akan menyesali kejadian itu. Inilah nasihat dari Syekh. Wallahu muwaffiq. Intinya ikhwani fillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kita bisa bersabar dalam keadaan marah? Kalau pertanyaan bagaimana kita bisa bersabar dalam keadaan marah, yang pertama perlu kita sadari bahwa marah apa? Bahwa kemarahan itu bukan kehebatan, bukan hebat, bukan bagus, bukan terpuji. Karena Rasul telah mewasiatkan sahabatnya, la tazdhab dan pemarah. Juga perlu kita sadari bahwa syadid bukan bisra'ah, bukan kemampuan kita mengalahkan orang lain, tetapi justru asyadid kalau kita mampu mengalahkan diri kita sendiri dalam arti emosi kita. Kuat itu, Anda dikatakan kuat kalau Anda mampu mengalahkan emosi Anda. Artinya Anda bersabar menghadapi emosi Anda. Dimanage dengan baik emosi Anda. Jangan sampai meluap-luap, tidak terkendali. Yang dalam hadis kedua ada contoh ketika seseorang marah, maka Rasulullah SAW mengajarkan obat dari marah, yaitu ketika kita emosi besar, ta'awud min syaitanir rajim. Ini juga bentuk kesabaran kita. Walhasil dua hadis ini mengajarkan kepada kita sabar. Sabarnya beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita diajarkan sabar dalam menghadapi musibah demi musibah, kalau sekarang ini sabar dalam menghadapi emosi kita, agar kita bisa memanage emosi kita dengan baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.